Ya puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir kembali ya. Dan biasanya kita 2 minggu sekali. Kali ini 1 minggu sekali kita hadir di sini, 1 bulan sekali ya kita hadir di sini, karena satu dan lain hal saya mohon maaf ini. Khususnya kepada yang saya hormati Takmir Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah umat akhir zaman yang sudah memperingatkan kepada kita tentang situasi yang akan kita hadapi dan sedang kita hadapi. Barangkali yang dirahmati Allah, kita menyaksikan bagaimana saat ini ya bermunculan para penista-penista agama yang dengan bangga mereka melakukan pendiskreditan terhadap Islam. Mereka menghina syariat Allah, mereka memperolok-olokkan sunnah Rasulullah. Bahkan mereka datang silih berganti. Namun pada dasarnya kita melihat mereka ini merupakan satu kelompok yang sama. Ya, barisan sakit hati. Ya, barisan yang memang sudah terbiasa dengan mencaci maki para ulama, mencaci maki para salafus saleh. Ini merupakan isyarat dari Rasulullah SAW. Dan ini fakta bahwa kita berada di zaman yang buruk. Berada di zaman yang buruk. Untuk demikian, itu Rasulullah sendiri mengatakan bahwa tidak akan datang satu masa, melainkan masa yang berikutnya jauh lebih buruk daripada masa sebelumnya. Lahiyati alaikum zamanun ila badaw asyara minhu. Tidak akan datang kepada kalian satu zaman, melainkan zaman sebelumnya jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Sesudahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Rahmat Allah sekalian dan rahmat Allah, jarang sekali ada mereka yang mencaci maki para ulama, bahkan menghina syariat Islam. Zaman dulu, ya, waktu saya masih muda lah. Sekarang pun saya masih muda sebetulnya. Ya, muda pisan gitu. Atau zaman saya anak-anak, zaman saya remaja, saya enggak pernah mendengar. Jarang mendengarlah para penista agama. Namun belakangan ini kerap sekali para penista agama muncul. Ini merupakan indikasi memang kita di zaman yang terburuk. Maka ketika fitnah ini buruk, pahala besar menanti mereka yang istiqomah dalam membela Islam. Para pembela Islam, para pejuang Islam ini Allah janjikan pahala yang luar biasa. Ya, di antaranya adalah para ulama. Ya. Sempat saya membahas materi tentang ulama, lupa lagi nih, di sini pernah belum? Ini cuma casing aja ya, perambola, isinya mah tentang ulama. Ya. Ada 2 hadis dari Rasulullah SAW terkait dengan 2 golongan, yang apabila 2 golongan ini baik, maka baiklah umat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, 2 golongan manusia jika mereka baik, maka manusia akan menjadi baik. Dan jika keduanya rusak, maka manusia pun akan menjadi rusak pula. 2 golongan itu adalah ulama dan umara. Ya, sinfani idha saruhata faqad saruhatil umbah. Wain fasadata fain faqad fasadatil umbah. Kenapa 2 golongan ini menjadi penentu baik buruknya umat? Karena urusan untuk mengembala umat. Al-amru fi riayatil umbah. Ya, yatawakkal ilaihima. Tanggung jawab untuk mengembalakan umat ada pada pundak keduanya. Ya. Selamatnya umat dalam menegakkan al-haq itu sangat terkait erat dengan keadilan seorang pemimpin. Karena pemimpin inilah pada dasarnya yang membimbing umatnya untuk menegakkan hukum Allah. Bagaimana pemimpin ini bisa lurus dalam menegakkan hukum Allah itu tugas ulama. Jadi pemimpin ini mengomando, menjadi sentral komando bagaimana Quran dan Sunnah ditegakkan. Bagaimana umat diarahkan, adapun para ulama meluruskan pemimpin dalam mengembalakan umat. Jadi sangat dibutuhkan. Tidak boleh salah satunya tidak ada. Jika salah satunya tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan di tengah-tengah umat. Ya. Nah, maka manusia pun yang mengikuti keduanya ini terbagi 2 juga. Ya. Ada golongan orang-orang yang mengikuti ulama, mereka menerima nasihatnya, mengikuti jejak para ulama, mereka taat dan tunduk kepada nasihat dan bimbingan para ulamanya, agar mereka tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mereka pun berjalan di atas siratul mustaqim, titian yang lurus, ya, berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah, dan mereka pun saling bekerja sama dalam memerangi orang-orang yang kafir dan mungkar, yang memerangi kaum muslimin, ya, serta segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, yang tidak sejalan dengan Quran dan Sunnah. Itulah sinergi yang harusnya dibangun, sehingga umat pun akan lurus ketika mengikuti keduanya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang tunduk kepada pemimpinnya. Orang-orang yang tunduk kepada pemimpin yang soleh, ya, mereka takut pada hukuman daripada pemimpinnya jika mereka melanggar atas hukum Allah dan Rasulnya. Ya, jika mereka berbuat zolim, berbuat salah, maka kerusakan akan terjadi di tengah umat apabila itu terjadi dilakukan oleh ulamanya. Maka dari itu dia mengerjakan kebaikan sesuai dengan apa yang mereka perintahkan, ya, sehingga rakyat taat kepadanya, berbuat baik dan ma'ruf kepada manusia, akhirnya melahirkan kemaslahatan umat. Para sekalian, Rasulullah SAW mengatakan bahwa pemimpin inilah di tengah-tengah umat yang menjadi ukuran dari Allah memberikan rahmat atau memberikan siksa. Bahkan secara struktural ketaatan, hierarki ketaatan, seseorang itu akan selamat ketika dia dihisab nanti di akhirat, ketika kepemimpinannya jelas dan lurus. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-71, surat 17 ayat 71 Allah menyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma nad'u kullu unasin bi imamihim." Dan ingatlah ketika Allah memanggil semua manusia nanti di padang mahsyar, di yaumul hisab, bersama imam-imam mereka, bersama imam mereka, pemimpin mereka. Nah, maka para pemimpin kita akan dihadirkan ketika amal ibadah kita disidang, ketika amal perbuatan kita diperhitungkan. Dan tentunya pemimpin di sini adalah bukan pemimpin yang diangkat melalui proses hukum positif, bukan dengan proses demokrasi, tidak. Karena demokrasi itu adalah ciptaan manusia. Dan di dalam Islam, hukum Allah itu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu sistemnya tidak di bawah sistem apapun, tidak menjadi subordinasi dari sistem apapun, atau di bawah negara, di bawah partai, di bawah ormas, tidak. Ya. Islam ini adalah fitrah manusia, aturan Allah. Maka aturan Allah di atas segalanya. Nah, maka ketika amal perbuatan manusia dihisab, nah, pemimpin yang dihadirkan itu adalah pemimpin yang diangkat berdasarkan hukum Allah. Nah, pemimpin ini akan mudah memberikan kesaksiannya ketika ulama berperan sebagaimana mestinya. Nah, karena ini merupakan dua sinergi yang akan membangun umat Islam kuat, maka keduanya ini menjadi sasaran dari musuh-musuh Islam. Nah, penampilan yang dimata Allah, maka kedua hal inilah yang tidak pernah luput untuk selalu dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Karena ketika dua hal ini baik, kata Rasulullah, maka umat akan terlindungi. Sehingga wajar kalau Rasulullah mengatakan, Al-imamu junnah wa huwa yar'a man fi waraih. Seorang pemimpin itu adalah pelindung siapapun yang ada di sana. Apa tameng yang melindungi siapapun yang di belakangnya. Maka jika pemimpinnya ini baik, maka kebaikannya melindungi umat. Ya, dari berbagai macam fitnah. Nah, bagaimana agar pemimpinnya ini bisa istiqomah, dikuatkan dengan nasihat para ulama. Inilah yang ditunjukkan oleh Turki Utsmani. Selama 664 tahun, mereka berhasil menguasai dunia. Dan tidak ada satu imperium pun yang mampu mengalahkannya, sampai 1924. Nah, bagaimana Turki Utsmani bisa hancur? Dijauhkannya pemimpin dari para ulama. Bagaimana cara pemimpin dijauhkan dari para ulama? Ulama-ulamanya itu dihasut. Ya, dihasut, difitnah, sehingga mulai dibenci oleh para pemimpin. Ketika mereka menghasut para ulama, mereka memasukkan ulama-ulama versi mereka. Ulama-ulama su. Yang lurus dijauhkan. Nah, bagaimana cara penghasutannya? Gak jauh beda dengan zaman sekarang. Ya, selalu dibenturkan antara pemerintah dengan ulama. Antara negara dengan agama. Itu adalah strategi klasik yang mereka lakukan. Tujuannya apa, penonton sekalian? Agar mereka itu harus memilih salah satu di antara keduanya. Inilah yang disebut dengan gerakan deislamisasi melalui topik sekulerisme. Ya, melalui topik sekulerisme. Jadi, gak boleh agama itu ikut campur urusan negara. Agama itu cukup di masjid, di pesantren, di kajian. Udah gitu ya, kembali kalau keluar dari masjid ya, laksanakan hukum negara. Kalau mencoba membawa urusan agama kepada negara, itu namanya intoleran. Kenapa? Karena negara itu beragam. Tidak hanya dikuasai satu agama. Ya, sebut sajalah, jika kita ingin menegakkan syariat Islam, ya gak bisa hidup dalam negara. Karena negara ini bukan hanya orang Islam. Ada non-Islamnya. Maka jika kita membawa agama kepada negara, itu artinya kita intoleran kepada mereka yang tidak beragama Islam. Berarti agama harus dipisahkan dari negara. Nah, pemahaman seperti ini menghadapkan kita kepada dua pilihan. Mau pilih negara, tinggalkan agama. Mau beragama, tinggalkan negara. beginilah cara-cara musuh Islam memerangi kaum muslimin. Hari ini perampok. Nah, maka caranya bagaimana? Jauhkan ulama mereka dari pemimpinnya. Ya. Para muslimin yang dirahmati Allah, itulah strategi barat dalam menghancurkan umat Islam. Baik, para muslimin, siapa sebetulnya ulama sehingga begitu penting keberadaannya? Kalau Umaro tadi sudah saya sampaikan ya, para muslimin. Dia merupakan tameng pemimpin umat yang menghalangi umat dari berbagai macam fitnah. Ulama adalah merupakan bentuk jamak dari jamak taksir dari kata alimun. Alimun artinya orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Itu disebutnya alimun. Itu bentuk mufrad. Jamaknya adalah ulama. Alimun, alimani, alimaini, ulama'u. Nah, siapapun yang punya ilmu itu disebut alim. Ya, jamaknya ulama. Siapapun yang ilmu, mau ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Hanya selama ini kita menyebut ulama ini fokus kepada ulama agama. Padahal ulama ini apapun, ilmuwan juga itu sebetulnya ulama. Ya, karena punya ilmu itu secara umum. Namun dalam tinjauan istilah, ulama adalah seseorang yang dikurniakan Allah ilmu dan lalu dengan ilmunya digunakan untuk tunduk dan takut kepada Allah Ta'ala, diwujudkan dalam amaliyah ibadah dan ketaatannya kepada Allah selama hidupnya. Ya, itu definisi ulama dari segi bahasa dan istilah. Adakah di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata ulama? Ada. Di dalam surat Fatir ayat ke-28. Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan ulama ini adalah dengan ketakutannya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yasyallaha min ibadihil ulama. Di sini diawali dengan kalimat innama, artinya mau tidak mau ulama itu harus takut kepada Allah. Jika ada ulama tapi tidak takut kepada Allah, itu artinya ulama su, ulama bu, buruk, yang justru memerangi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Innama yasyallaha, hanyalah yang takut kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah adalah al-ulama'u. Di sini pakai alif lam. Artinya tidak semua ulama takut kepada Allah. Lalu ulama mana yang takut kepada Allah? Yaitu ulama-ulama yang lurus, ada dalam koridor Quran dan Sunnah. Karena ketika dia memahami Quran dan Sunnah, ya paham bagaimana dengan hukum Allah dan resikonya tidak menegakkan hukum Allah. Maka takut ulama ini jika tidak melaksanakan Quran Sunnah dan tidak mempertanggungjawabkan tidak menuntun umatnya dengan lurus sebagaimana Quran Sunnah tadi, maka pertanggungjawaban di hadapan Allah berat. Siksaannya jauh lebih berat daripada umatnya. Ya, bukankah Rasulullah pernah menyatakan man sana sunatan hasanatan falahu ajruhu ajru man amila bihi di dunia yang kusum min ujurihim sayan. Siapa yang menyampaikan keteladanan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikannya dan pahala kebaikan orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Berlipat ganda kan pahalanya. Untung kalau mensunahkan yang baik, Quran baik, Quran sunnah. Dan celaka jika meneladankan keburukan. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuhu wa ismu man yattabi'una aw yamalu biha. Siapa yang mensunahkan dengan sunnah yang buruk, dia akan mendapat dosa dari keburukannya dan dosa keburukan orang-orang yang mengikutinya. Biduni ayyan kusum min athamihim syai'a, tanpa dikurangi daripada dosa orang-orang yang lain sedikit pun. Makin banyak orang yang disesatkan, makin besar dosanya di hadapan Allah. Maka ulama yang paham Quran, Sunnah dan hukum semacam ini akan takut jika dia salah membimbing umat. Namun bagaimana gambaran umat akhir zaman kali ini kita akan menyaksikan penuskan. Baik, karena sudah azan ya, kita akan dulu dengan hamdalah bersama-sama. Turunnya ayat ini disebut gembira oleh para sahabat. Bagaimana tidak gembira? Ya, Islam yang sudah mereka perjuangkan selama 23 tahun dengan berjibaku berdarah-darah, Allah menerima dan menjadikan perjuangan mereka sampai membuat Islam itu sempurna. Jadi perjuangan mereka 23 tahun itu membuat Islam sempurna. Kemudian Allah juga ridho kepada mereka, Islam itu menjadi agama mereka. Maka wajar para sahabat bergembira. Namun ada sahabat yang dia tidak, justru tidak bergembira sebagaimana sahabat pada umumnya. Ketika banyak sahabat yang terjebak pada makna verbal dari ayat, terjebak pada makna redaksi ayat, justru sahabat ini, dia lebih memandang jauh ke depan. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia malah menangis. Karena di balik turunnya ayat tadi, tercium isyarat kehancuran umat Islam. Mana nih Abu Bakar? Kenapa dia tidak bersama kita? Kenapa dia tidak bergembira seperti kita? Apakah dia tidak tahu kalau Allah telah menurunkan ayat ini? Ya. Nah, maka datanglah para sahabat ke rumah Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar sedang menangis. Di mana tabkini Abu Bakar? Kenapa engkau menangis, wahai Abu Bakar? Afalam ta'lam di anna Allah qad anzala hadhihi surah? Apakah engkau tidak mengetahui kalau Allah sudah menurunkan ayat ini, surat ini, Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakum lidah Madinah, Islam Madinah, dan aku ridho Islam sebagai agama kamu. Kenapa Anda malah menangis, ya Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Ini luar biasa memang Abu Bakar ini, Pak, sahabat yang sangat luar biasa, jenius, cerdas ya. Bagaimana Pak pendapat kalian? Ma ra'yukum idza kana al-rajulun yas'ad al-jabal wa idza wasada at-tarfi hal huwa yarfa'u yanzil? Bagaimana menurut pendapat kalian jika ada seseorang mendaki gunung, jika sudah sampai di puncak gunung, apakah dia akan naik atau turun? Ya turun kalau sudah di puncaknya, enggak naik lagi. Hari ini Allah menyatakan Islam sempurna, esok lusa apakah Islam akan tetap sempurna? Apakah umat Islam ada tetap pada puncak kejayaannya? Tidak. Justru yang akan terjadi adalah ikatan Islam ini akan diurai satu persatu. Syariatnya akan diurai kembali oleh umat Islam itu sendiri sehelai dan semelai. Kemudian Abu Bakar menangis lagi. Ya, luar biasa ini memang Abu Bakar. Di saat para sahabat hanya memandang sebagaimana ayatnya jauh ke depan. Ya. Abu Bakar menangis lagi. Terus nahana bercerik dia Abu Bakar. Begitu tarik-cerik. Wahai para sahabatku sekalian, apakah kalian tidak membaca isyarat dari yang terkandung di balik ayat ini? Jika hari ini Islam telah sempurna, berarti tugas Rasulullah sudah beres, sudah selesai. Terus ngapain Rasulullah ada di tengah-tengah kita? Kira-kira ada masa pensiun Nabi dan Rasul? Enggak kan? Setiap Nabi dan Rasul kalau sudah selesai tugasnya itu diberikan dua pilihan. Mau pilih dunia atau pilih akhirat. Ya otomatis mereka pilih akhirat. Mereka ingin segera bertemu dengan Allah. Beda jeung orang. Lamun orang didatangkan ke malaikat bade milih mana. Ya terus beres tugas salira. Bade milih dunia milih akhirat. Pami orang kumaha. Insya Allah akhirat. Mau jempenya mau ngahulang. Nah. Itu isyarat kalau Rasulullah tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Langsung berubah para sahabat yang tadinya sukacita menjadi duka cita. Gak percaya dengan apa yang dikatakan Abu Bakar, pergi menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, qad qala Abu Bakar hakada wa hakada. Al huwa minas shodiqin. Ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar berkata begini-begini tentang ayat ini, kalau Anda tidak lama lagi akan meninggal dunia. Karena ayat ini menunjukkan tugas Anda telah selesai, berarti Anda tidak lama lagi akan meninggalkan kami. Apa kata Rasulullah? Qasadaqa Abu Bakrin. Sungguh telah benar apa yang dikatakan Abu Bakar. Aku tidak lama lagi akan pergi meninggalkan kalian. Langsung berubah para sahabat menangis. Nah, menariknya apa yang dikatakan Abu Bakar ini? Bahwa setelah Islam ada pada puncaknya, Islam ini akan mengalami kemurudan. Ya. Dan begitulah yang disabdakan Rasulullah SAW. Latun qadana urul Islam urwatan urwatan. Sungguh Islam ini akan terlepas ikatannya sehelai demi sehelai. Dan yang pertama kali lepas dari ikatan Islam di tengah-tengah umat Islam itu sendiri adalah sholat. Ya, sholat akan terlepas, kemudian ikatan hijab, ikatan hukum, terus hukum-hukum Islam mulai terlepas dan pada akhirnya umat Islam pun ada dalam kegelapan kembali, jahiliyah. Maka wajar kalau Rasulullah mengatakan Islam akan kembali kepada Allah dalam keadaan asing, sebagaimana awalnya dalam keadaan asing. Umat Islam akan terasing dari syariatnya, sehingga banyak yang tidak tahu syariat Islam. Banyak kan yang tidak tahu syariat Islam. Sehingga ya gitu jadinya, berpuisi ya. Ya, macam-macam berapa Allah. Nah, baik penuh sekalian yang mati Allah. Hari ini kita ada di zaman di mana Rasulullah menjelaskannya, munculnya ulama-ulama su, ulama-ulama buruk. Itu ciri akhir zaman. Ya. Rasulullah pernah menyatakan dalam satu hadis yang sahih bahwa seburuk-buruk manusia adalah mereka yang kiamat datang kepada mereka. Inna syiraran nasi alladzina ja'at humus sa'atu baghtatan. Seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang kiamat datang pada mereka. Artinya manusia yang menyaksikan kiamat terjadi. Wa asyarru minhum al-ulama. Yang paling buruk dari mereka adalah al-ulama. Allahu Akbar. Ulama macam apa ini katakan terburuk? Du'atun ala abwabi jahannam. Para penyeru ke dalam neraka jahannam. Sekali lagi, teman-teman sekalian, ulama ini ada ulama yang lurus, ulama warasatul anbiya, dan ada ulama su'. Siapa ulama su'? Yaitu ulama kebalikan dari ulama pewaris para nabi dan rasul. Ulama-ulama yang diplot oleh penguasa. Inilah ciri ulama akhir zaman. Ya, seperti apa? Ini Rasulullah sudah memperingatkan pada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Sayakhruju qauman fi akhiri zaman." Akan keluar satu kelompok, satu kaum di akhir zaman, ahdasul asnan, muda usia mereka. Sufahaul ahlam, bodoh pikiran mereka. Aduh, saya agak tersinggung dengan hadis ini. Usia saya masih muda dan saya pun bodoh dalam beragama. Yaquluna min qawli khairil bariyah, mereka berkata dengan kata-kata sebaik-baik manusia. Maksudnya mereka mengatakan apa yang dikatakan Rasulullah. Nyinggung-nyinggung hadis Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? La yujawizu imanum hanajirahum. Tapi iman mereka tidak sampai di tenggorokan mereka. Jadi ternyata iman mereka hanya di lisan saja. Ya, hadis yang mereka bacakan hanya untuk menghiasi keindahan mulut-mulut mereka. Bukan untuk menunjukkan kebenaran iman mereka. Yamrukuna minad-din, mereka lepas dari Islam kama yamrukus sahmu minar ramyati. Mereka lepas dari Islam sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Kalau anak panah lepas dari busurnya balik lagi tidak? Berarti orang-orang ini ya, dia lepas dari Islam tidak balik lagi sebagaimana tidak balik laginya anak panah kepada Islam. Nauzubillah. Nah, ini yang mengerikan. Fa inna malaikitumuhum, di mana saja kalian bertemu dengan mereka, faktuluhum. Perangi mereka. Berat ya. Ini harus diamalkan ini. Siap mengamalkannya? Sudah ada enggak orangnya yang harus diperangi? Sudah ada kan? Masalahnya siapa yang mau memberikan komandonya? Kalau saya memberikan komandonya, siap? Siap. Isuk pagi itu orang perangan, hayu. Ini kata Rasulullah, fa'idah malakitubuhum, dimana saja kamu bertemu dengan mereka, faktuluhum. Ada yang menyebutkan faktuluhum ini, perangilah mereka, bunuhlah mereka. Kalau diperangan kan dibunuh. Betul? Bunuh. Fa'inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Karena membunuh mereka ini berpahala nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kayak rada berat ya merangan anak. Sebab dilindungi ku apa? Aparat. Ya. Cena naon berharapan dengan aparat. Kayak no diimah siap, itu ditinggalkan. Kan bayi anu can kawin mah data boga-bogan. Ini nunggas kawin kumah. Gitu. Anak-anak kita masih pada kecil ini ya. Mereka masih butuh bimbingan kita. Nah, para sekalian, disinilah pentingnya umat Islam punya pemimpin. Tanpa kepemimpinan kita diolok-olokkan. Sehingga Islam tidak bisa kita tegakkan kan. Syariat tidak bisa kita tegakkan. Kenapa syariat dipermainkan? Karena kita tidak menegakkan syariat. Kenapa syariat tidak bisa ditegakkan? Karena tidak ada yang memimpin. Jadi wajib 2019 ini ganti presiden? Ya. Yeah. Kira ku eleh ku kaos. Ku kaos. Murang maring kana kaos kumaha gitu. Bayangkan, baru dengan kaos itu yang heboh tuh setingkat presiden. Lamun ke jelemana? Setingkat pendeta berani. Baik, bermula ini rahmat Allah. Inilah situasi akhir zaman. Nah, menurut kalian, kemudian yang kedua, kita juga jangan lupa apa yang disabdakan oleh Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Huzaifah ibn Yaman. Akan munculnya para penyeru-penyeru kepada pintu neraka jahanam. Masih ingat hadisnya? Terbalik, masih lupa hadisnya? Baik. Suatu hari Rasulullah dan para sahabat berkumpul. Huzaifah ibn Yaman ini, sahabat Rasul yang cerdas juga, yang menyimpan hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman dan yang menyimpan nama-nama orang munafik. Hafal tuh. Bukan hanya hafal, keambek kesang jelma munafik mah. Wah, bawa kesan munafik ya mah. Keambek, Huzaifah itu betul begitu. Ya, Umar bin Khattab datang sama Huzaifah. Huzaifah, kamu apal ya orang-orang munafik di sekitar kita? Oh iya. Yeah. Saya munafik enggak? Enggak, atuh antum mah hebat. Kamu ditakuti iblis. Oh betul, aduh alhamdulillah. Nuhun ya. Pulang tuh Umar. Sehingga para sahabat, kalau ada orang yang meninggal di zaman Rasul, bayangkan ini di zaman Rasul, apalagi zaman kita. Di zaman Rasulullah, apabila ada sahabat yang meninggal dunia, ya, Umar bin Khattab suka lihat dulu. Kayak, kalau Rasul gak ada, udah jelas. Ya, ini mah, ketika Rasul gak ada, kayak Huzaifah ayat tuh, lamun Huzaifah uwah, oh berarti yu munafik. Huzaifah tuh nyolatkan, ah embung nyolatkan. Nah, segala gitu. Ngan ayah nama hesenya. Hese. Sebab Huzaifah gak ada. Ya, jadi kalau pengen ada, ganti nama kita dengan Huzaifah. Baik, nah Huzaifah ini meriwayatkan sebuah hadis. Kanan nasu yas'aluna Rasulullah SAW anil khair. Adalah para sahabat bertanya pada Rasul tentang kebaikan. Ya Rasulullah, kalau menikah itu pahalanya besar enggak? Oh besar, kata Rasulullah. Apa pahalanya? Setengah agama. Tuh, kata Rasul. Setengah agama kan. Ya. Idza tazawwazal abdu faqad istaqbala disfatin falyataqilah fi nisfi baqi. Apabila seorang hamba menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka dia tinggal takwa kepada Allah untuk menyempurnakan yang setengahnya lagi. Bukan kawin deui jadi sempurna, bukan. Tetep setengah, najan opat kali ge tetep setengah. Ya, ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana khidmat kepada ibu? Apakah dia lebih utama daripada ayah? Oh iya, lebih utama. Banyak semuanya nanya kebaikan. Maka aku bertanya pada Rasulullah tentang keburukan. Makhafatan ayyutrikani, khawatir keburukan itu menimpa aku dan aku tidak sadar. Nah, Huzaifah bertanya, ini cerdasnya Huzaifah. Ya, ya Rasulullah, kunna nahnu fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, dahulu kami jahiliyah ya Rasulullah. Kami berjudi, kami maksiat, kami mengundi nasib, kami menyembah berhala bahkan. Juga kami mengubur hidup anak-anak perempuan kami. Fajaan Allah bihadal khair. Lalu Allah mengutus anda kepada kami. Maka kami menjadi baik seperti ini. Kami selamat. Kami hidup dengan iman dan Islam seperti sekarang. Dengan diutusnya anda. Apakah setelah zaman kebaikan kami ini akan ada zaman keburukan menimpa kami? Ada. Akan datang kepada kalian setelah zaman kebaikan ini, zaman keburukan. Wahal ba'da dalika syarrin min khairin. Apakah setelah zaman keburukan itu akan datang lagi zaman kebaikan? Ada. Akan datang lagi. Jadi adakan datang kebaikan setelah keburukan yang pertama, kebaikan yang kedua. Lakinna fihi dahonun, kata Rasulullah. Tapi di dalamnya ada dahon. Naon ari dahon teh? Puntennya akan usap nyesep. Tata dahon. Naon? Asal. Kalau asap kan bikin samar-samar ya. Kayak itu benar ente, hak atau batil. Kayak ibete Abu Janda atau Abu Jamban. Nah, itu dahon. Nah, sahabat Huzaifah bertanya, "Wa ma dahanu ya Rasulullah? Apa dahannya ya Rasulullah?" Nah, ini kata Rasulullah. "Qaumun yahduna bi ghairi hadi." Adanya satu kelompok orang memberikan petunjuk bukan dengan petunjukku. Memberikan petunjuk bukan dengan petunjuk Rasul berarti bukan dengan Al-Qur'an. "Wa yastanuna bi ghairi sunnati," dan mereka memberikan sunnah bukan dengan sunnahku. Kalau bukan sunnah Rasul, jadi sunnah siapa? Tadi sunnahnya Abu Janda. Sunnahnya Abu Jamban. Ya, penumpulah. Untungnya, keseret-seret. Karena jelas, ya, nama. Ya, sahaja lemana, gitu. Baik, oh ya, nah, tidak. Baik, persilahkan sebentar. Nah, para bawah. Kemudian Huzaifah bertanya pada Rasulullah, "Sibhum lana ya Rasulullah. Sebutkan ciri-ciri mereka itu ya Rasulullah." "Hum min jildatina wa yatakallamu nabi alisinatina." Mereka kulitnya sama dengan kulit kita. Muslim. Berkata-kata dengan perkataan kita, ya. Ini saya sedang mencari ini penampol, mohon maaf. Ada 10 pembatal akidah. Salah satunya ini sedang terjadi zaman kita yang apabila kita melakukannya batal Islam kita, ya. Alhamdulillah. Pernah saya bahas ya. Kang Imam, ada di kantong Kang Imam? Punten Kang Imam ya di piwaran. Aduh. Di kantong Kang Imam? Ada di dalam, bagian dalam. Yang fotokopian di sini. Nah ini kan. Ya. Ya, non kemam. Cekolah ya. Nah, ini beberapa amalan yang dapat membatalkan akidah atau keimanan seseorang. Nanti kita nyambung ke sini, perempuan Allah. Tadi sampai mana? Bucin. Ya. Sebutkan ciri-ciri mereka, ya Rasulullah. Mereka sama dengan kita. Bicara agama, bicara Quran, bicara hadis, tapi mereka terjemahkan, mereka tafsirkan sesuai dengan nafsu mereka. Dengan logika mereka. Ya. Dan mereka menutup-nutupi kebatilan dengan keindahan retorika mereka. Oh, ini gak bermaksud menghina syariat Islam. Ini cuma berpuisi, hanya mengikuti keindahan susunan kata dan budaya. Ini dalam kacamata budaya kok, bukan dalam kacamata hukum Islam. Jadi gak termasuk menghinakan syariat Islam. Nah, ingat, perbuatan semacam itu, kata Rasulullah, termasuk amalan yang membatalkan akidah seseorang atau keimanan seseorang. Orang yang tidak mau mengkafirkan orang musyrik, atau ragu-ragu dalam mengkafirkan mereka, atau membenarkan jalan pikiran mereka dan keyakinan agama mereka, itu sudah batal iman Islamnya. Ini bukan sembarangan yang mengatakan begitu, kan? Makin jelas. Dari awal saya ragu, perempuan. Walaupun sempat muncul di aksi 212, kan? Berada di jajaran presidium 212. Tapi sekarang kita tahu, ternyata beliau berada bersama Megawati. Ingat, para sekalian. Ini ulama akhir zaman. Kalau ada ulama akhir zaman, ada ustaz akhir zaman. Ustaz akhir zaman. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wa nasara awliya ba'dhum awliya ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Atau di dalam ayat yang lain, hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhudu dinahum huzwa wa laiba. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan agama sebagai senda gurau dan cemoohan permainan. Ya. Sebagai pemimpin bagi kalian. Ya. Itu dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena jika fa'inna falu dalika, maaf, gimana ayatnya? Jika kamu melakukan apa yang seperti mereka lakukan, ya, maka sungguh kamu termasuk dari mereka. Fa'inna kaminhum. Ya. Itu jelaskan oleh Rasulullah. Itu yang ketiga, orang yang melakukan perbuatan yang bisa membatalkan keislamannya dari 10 amalan yang bisa membatalkan keselamatan seseorang. Atau yang keempat, orang yang percaya bahwa petunjuk selain Nabi Muhammad lebih sempurna, atau percaya bahwa hukum yang lain lebih baik daripada hukum Islam. Jadi konde lebih baik daripada cadar. Allahu Akbar. Seperti orang-orang yang mengutamakan hukum buatan manusia daripada hukum Islam buatan Allah. Itu para ulama salafus soleh sudah sepakat, kafir. Jangan ragu. Dan gak boleh tidak mengatakan kafir kepada perbuatan itu. Jadi dipertanyakan akidah kita. Oh, inilah namanya amar ma'ruf nahi munkar. Baik, para ulama yang dirahmati Allah. Kembali kepada hadis yang tadi. Ya. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Engkau kenal mereka. Engkau tahu siapa mereka. Tapi kau ingkari. Kenapa kau ingkari? Karena perkataannya, pernyataannya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kamu harus tetap menentangnya. Gak boleh membenarkannya. Kalau kamu membenarkannya atau kamu diam saja ketika dia melakukan itu, sama saja kamu bagian dari mereka. Nah, ini saatnya kita harus tegas. Nah, ulama akhir zaman itu harusnya tegas kepada mereka yang seperti ini. Ya, maka kita bersyukur munculnya orang-orang tadi itu membuat kita jelas untuk melihat siapa kawan, siapalah lawan. Masih ingat kan apa kata Rasulullah? Di akhir zaman ini, di fitnah Duhaimah ini, Allah akan membagi orang-orang Islam ke dalam dua kubu, kan? Kubu orang-orang beriman, tidak ada orang munafik satupun. Kubu orang munafik, tidak ada beriman satupun. Khaymatan, dua kemah. Khaymatun fil mu'minun, walaysa fil munafikun, walau kena wahda. Wa khaymatun saniyah, kuluhum munafikun, walaysa fil mu'minun, walau kena wahda. Nah, sekarang sudah terjadi. Jadi alhamdulillah ngumpul di hiji partai. Aya kita ngusap partai lain kumaha anu hejo. Nya hejo luarna jelona mah beureum. Samangka. Nya samangka luarna hejo, dalamnya merah kan? Jangan tertipu oleh warna hijau yang dalamnya merah. Manis memang ketika kampanye. giliran udah berkuasa menyakitkan, berdarah darah. Ingat, darah itu merah, jenderal. Baik, ya, kenyahuan. Nah, penuh sekalian, ini adalah pembatal-pembatal keislaman. Hati-hati, perempuan. Puntennya ke ditu kadia, perempuan. Nu penting menyambung, eh. Udah memang nyambung. Baik, perempuan yang dirahmati Allah. Nah. Ya. Bade iya lah, perempuan. Nah, iya lah. Ya, penuh sekalian. Adi bin Hatim itu baru masuk Islam. Ketika bin Hatim masuk Islam, dia juga membawa keluarganya dan kaumnya. Beberapa orang masuk Islam, diantaranya Adi bin Hatim. Nah, Adi bin Hatim ini banyak berbicara, ngobrol, berdiskusi dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tersenyum. Lalu Rasulullah membacakan surat ayat Taubah ayat 31. Ini ayatnya perempuan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Intakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan alim-alim mereka, ulama mereka, wa ruhbanahum dan rahib-rahib mereka arbabam min dunillah sebagai tuhan selain daripada Allah. Wal Masih ibn Maryam, mereka juga menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai tuhan. Wama umiru, padahal mereka tidak diperintahkan illa liya'budu, melainkan mereka beribadah, agar mereka beribadah ilaha wahidah, kepada Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Ilahu wa. Subhanahu amma yusrikun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maka Adi bin Hatim berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma ra'aituhum ya'buduna ahbarahum wa ruhbanahum iyanan. Ya Rasulullah, aku tidak melihat mereka menyembah pendeta mereka, menyembah ulama mereka, menyembah rahib-rahib mereka secara langsung, ya Rasulullah. Kenapa Allah menurunkan ayat itu? Jadi ini nyambung dengan apa yang diobrolkan Adi bin Hatim kepada Rasulullah. Maka apa jawaban Rasulullah? Bala innahum ya'buduna ahbarahum wa ruhbanahum. Benar mereka, sungguh mereka benar-benar menyembah alim-alim mereka, menyembah pendeta mereka dan rahib-rahib mereka. Kok bisa ya Rasulullah? Kaifa kana dzalik? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Inna ahbarahum wa ruhbanahum yuhallaluna ma haramahallahu lahum wa yuharrimuna ma ahalahallahu lahum fayattabi'unahum fakadzalika ya'budunahum. Gimana Bu? Aduh, kaget saya, Bu. Saya kira Ibu menyapa saya. Enggak. Apa? Suara saya terlalu keras? Atau materinya terlalu ekstrim? Baik, lanjut. Kang Bunten, tadi teh abdi diajak ngabaso, ke baso mantep. Terangkan baso mantepnya. Iya, ngabaso na acan, jadi kudu mantep nanti heula. Cenah. Jadi kadinya itu kemana. Baik. Apa kata Rasulullah? Bahkan mereka benar-benar menyembah alim-alim mereka. Menyembah rahib-rahib mereka. Menyembah pendeta-pendeta mereka. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Mereka bisa menyembah para ulamanya. Menyembah para pendetanya dan rahibnya. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya alim-alim mereka. Rahib-rahib mereka. Pendeta-pendeta mereka. Menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu umat mengikuti mereka. Begitulah cara umat menyembah mereka. Hati-hati. Silakan buka tafsir surat At-Taubah ayat 31. Tafsir Ibnu Katsir jelas tuh dikatakan demikian. Ngeri kan? Ngeri. Hati-hati. Kita berada di akhir zaman. Salah langkah kita, kita bisa kehilangan iman dan Islam. Ya. Maka jangan salah jika muncul gerakan-gerakan Islam revolusioner seperti ISIS, ya, seperti Daulah. Ya, karena mereka tegas. Karena memang kita berada di zaman fitnah. Saya dengerin ceramahnya Abu Bakar Al-Baghdadi atau Abu Umar Al-Baghdadi sebenarnya, Ibrahim Al-Awadi. Wah, merinding saya Bapak Ibu. Memang begitu kenyataannya. Jadi bingung saya, baik entong ini. Okay, tapi telah dekat masanya kepada Imam Mahdi. Sudah dengar kan ceramah Ustaz Zulkifli Ali, Imam Mahdi telah ada? Sudah dengar kan? Mau dengar lagi? Baik, nanti kita dengar lagi. Mau, Dek? Mau bayat kepada Imam Mahdi, Dek? Baik, kita lihat pada mas kalian ya. Coba, Allahu Akbar. Merinding memang Bapak Ibu. Ya. Coba kita lihat, mudah-mudahan ada di sini. Bentar, loading. Ini buah ketika mengikuti ulama-ulama su' nih, para bapak Allah. Bangga foto di depan. Depan siapa? Di depan patung Yesus, di kerudung deh. Pakai gamis di para bapak Allah. Tinggal. Selfie bersama Yesus. Bangga. Tiba kepada ahli kitab. Ya, ya inilah akhir zaman. Kan Allah sedang menunjukkan mana orang yang benar berimannya dan mana yang munafik. Kita butuh sosok ulama-ulama seperti Kiai Haji Jainal Mustofa. Ketika banyak teman-teman ustadznya yang berkhianat, ketika banyak kiai yang bisa dibeli oleh harta penguasa, ya bisa dibeli dengan blusukannya. Blusukan. Enggak, blusukan kan umum ya, enggak usah ke situ aja. Punten, kaca letot. Hanya saja kemarin ini masuk sebuah tulisan kepada saya yang menyampaikan bahwa dia tinggal di Madinah. Dia bersahabat, orang ini orang Indonesia, dia bersahabat dengan seorang lelaki dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Lelaki ini memiliki seluruh ciri-ciri tentang Al-Mahdi ada pada dirinya, ada pada fisiknya, dan di usia yang sudah hampir matang, sudah dikatakan hampir matang, karena usia 40 adalah usia matang, dia mendekati usia segitu. Laki-laki ini, kami katakan kepadanya, kata yang ngirimkan SMS kepada saya, pada dirimu ada ciri-ciri keturunan, memang silsilahnya sudah pasti kepada Rasulullah, dan dari Hasan bin Ali, tapi dia menampik dan dia menolak, tidak, bukan saya, si Fulan bin Fulan lebih berhak daripada saya. Fulan bin Fulan lebih berhak dan dia lebih cocok daripada saya. Sheikh Anu lebih bagus daripada saya. Saya hanya punya satu keinginan, katanya. Saya ingin berjihad di negeri Syam. Saya ingin membela saudara saya di negeri Syam. Dan saya ingin pergi ke sana. Saya ingin syahid di jalan Allah. Ini permintaan laki-laki keturunan Rasulullah yang di Madinah itu. Dia pun membujuk saya, katanya, untuk ikut bersamanya ke negeri Syam. Tapi saya katakan saya akan kembali ke Indonesia. Mungkin ladang jihad saya adalah tanah air saya, kata laki-laki Indonesia ini. Mereka pun berpisah. Yang keturunan Rasulullah ini pergi ke Syam, ikut bergabung dengan para pejuang di negeri Syam. Sementara beliau ini pulang ke Indonesia, dan beliau mendengarkan ceramah-ceramah saya sudah cukup lama. Akhirnya beliau katakan, sosok yang Ustaz sebutkan itu, insya Allah saya telah menemukannya. Maka dia ceritakan kisah tadi. Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita lihat hadisnya tadi, seorang lelaki diburu dan lari dari negeri Syam menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Ingat tadi hadisnya? Di Madinah Al-Munawwarah, beliau dikejar oleh pasukan Sufyani sejumlah 300 orang dari Damaskus untuk membunuhnya. Dia tahu bahwa dia diburu, dikejar, dia pun lari. Itulah dia hadis yang saya ceritakan panjang tadi. Jika benar laki-laki tersebut sekarang ada di Syam, berarti dia sedang berjihad. Cita-citanya cuma satu, dia ingin syahid. Jika itu benar orangnya, maka berarti sosok tersebut memang sudah mulai terendus. Toh terbukti dia ketahuan dan dia diburu untuk dibunuh. Menandakan dia ketahuan kan? Orang ini berusaha teman-teman dekatnya menyembunyikan. Yang keturunan Rasulullah ini berusaha teman-teman dekatnya menyembunyikan identitasnya. Sampai dia... Ya, saya termasuk gembira plus takut juga, belum Allah. Gembiranya kalau memang benar Imam Mahdi ada di tengah kita, insya Allah masalah dunia Islam akan segera selesai. Betul? Ya, karena Allah akan memberikan furqannya kepada kita dan pertolongannya. Ya, maka jika memang betul beliau sudah ada, apakah di momen ibadah haji ini beliau akan dibaiat? Kalau memang di momen ibadah haji kali ini beliau dibaiat oleh 7 ulama, apakah Habib Rizik salah satunya? Kan beliau masih di Mekah kan? Saya berharap memang itu terjadi. Dan Habib Rizik masih di Mekah. Karena jika beliau berbaiat kepada beliau, kepada ulama ini, maka kami titip pesan, tolong baiat beliau atas nama Muslim Indonesia, maka halal saat itu kita. Nah, kemunculan Imam Mahdi ini menjadi furqan antara orang yang benar imannya dan orang yang munafik i'tiqadi. Baru ini kita boleh mengatakan kafir kepada mereka yang tidak berbaiat pada Imam Mahdi. Karena itu wajib hukumnya. Ya, makanya Allah benar-benar mengutus beliau sebagai furqan antara iman dan munafik. Betul kan tadi Rasulullah? Akan ada masa di mana Allah akan membagi dua umat Islam. Kalau selama ini saya masih pikir-pikir kepada daulah Islamnya ISIS. Ya karena banyak simpang siur propaganda media. Tapi kalau ini enggak insya Allah. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Ya, hadisnya Rasulullah mengatakan, man mata bigori imam mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati tanpa memiliki seorang pemimpin imam, maka dia mati jahiliyah. Apa maksud jahiliyah? Bukan mati kafir, tapi mati tidak jelas. Diukur dengan apa keimanan dan keislamannya kepada Allah, ketaatannya pada Allah. Allah gaib, Rasul tidak ada. Biraku Jokowi ukurana. Kan enggak mungkin. Kayak tadi di dalam surat Al-Isra ayat 71. Yaumana dukula unasin bimamihim, ingatlah pada hari di mana Allah panggil semua manusia dengan imam mereka. Imamnya satu, kalimatnya imam, bukan a'imah, satu pemimpinnya. Berlaku naik ke orang dibuka amal ibadah orang, jep, nu datang ke Jokowi. Nah, ente. Siapa yang akan datang? Pemimpin yang kita bayat, yang kita sumpah setia kepadanya untuk menegakkan Quran dan Sunnah. Bukan untuk menegakkan hukum positif, bukan. Dan Islam bukan ancaman hukum positif. Ketika Rasulullah menegakkan khilafah, beliau menjadi nabi dan rasulnya, nubuah, tidak ada entitas negara yang dihapuskan. Najasyi tetap jadi raja kan? Bahkan ditawari sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini raja di Najasyi. Dan mereka umatku, rakyatku tunduk patuh kepada saya. Apa yang saya katakan mereka mengikutinya. Tapi sekarang saya sudah masuk Islam, andalah sekarang raja mereka. Terima enggak sama Rasulullah? Enggak. Aku bukan raja, kamu raja mereka. Lastu bi mungkin, aku bukan raja. Ana nabi wa rasuluh. Aku nabi Allah dan rasul Allah. Aku bukan raja. Ini bedanya penguasa dengan penggembala. Rasulullah penggembala umat, bukan penguasa. Ya. Beda penguasa dengan penggembala umat. Penguasa mano nanuk itu tadi. Ya, anu jalan-jalan dengan motor yang mahal luar biasa. Tapi siga kitu motornya. Kedinya deh. Baik, bonus sekalian. Nah, jika betul Imam Mahdi ini ada tahun ini, berarti gejolak tanah Arab akan segera terjadi. Tanyaannya, bisakah kita nanti tetap umroh? Bisa, kata Rasulullah. Ketika Imam datang, Nabi Isa turun, umat Islam masih tetap bisa umroh dan haji. Jangan khawatir. Dan umat Islam masih tetap bisa menikah. Jangan khawatir. Harus dipertegas yang satu itu mah. Bisi putus asa atau karunya. Ya. Dalam bab itu harus dipertegas. Ya, jangan sampai jadi panas dan stres ya. Baik, berapa yang dirahmati Allah? Ya, berarti hari demi hari Allah akan memperlihatkan peristiwa-peristiwa besar telah dekat. Nah, maka ada kemungkinan Imam Mahdi ini dibaiat sebelum matahari terbit dari barat. Berarti perang nuklir ini memang akan terjadi. Itu ya yang orang sebutkan Armageddon. Bayang kalau perang nuklir terjadi, lihat Suriah. Itu untuk tingkat Suriah, nanti tingkat dunia. Bayang. Ketika perang nuklir terjadi, apakah antapani ayah keneh? Asep keneh siga ayuna gitu ya. Yang jelas teknologi akan hilang. Pertanyaannya, ketika proses itu harus kita lalui, apakah kita selamat hingga kita bisa menyaksikan turunnya Nabi Isa? Atau kita bahkan habis di Armageddon? Peristiwa-peristiwa besar. Maka perlu sekalian, segera kita meluruskan orientasi hidup kita. Ya. Dan ucapkanlah hak dengan hak. Dengan berarti ini saatnya kita berkata benar itu benar, salah itu salah. Saatnya kita menunjukkan mana hitam, mana putih. Mana merah, mana hijau. Merah apa hitam? Merah apa hijau? Ya. Umat Islam kan hijau, mereka mah merah. Ya. Baik, manusia yang mati Allah. Ya, bersyukurnya kita kepada Allah. Mereka musuh-musuh Islam ngumpul di tempat yang sama. Dan orang-orang munafik yang ada di partai lain, di ormas lain pun sudah pada bermunculan. Ya, perhamba Allah. Nah, maka dari itu, para manusia sekalian, hati-hati, waspada atas fitnah akhir zaman, karena Rasulullah mengatakan pagi-paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Kami menyayangkan, mudah-mudahan beliau bisa kembali kepada kaum muslimin. Ya, perhamba Allah, ada data yang sampai kepada saya, kalau ternyata beliau ini menjadi kepala badan pengawasan pemerintahan dan juga penegakan Pancasila kan beliau ini di tengah-tengah rakyat Indonesia. Loh, itu kan ulama. Kok ulama bisa ikut campur dalam urusan pemerintahan? Ya, nanti ini akan mengaburkan posisi dan independensi Majelis Ulama Indonesia. Kalau begitu ya sudah, lepaskan saja jabatan ketua MUI, ganti sama ulama-ulama yang lurus. Banyak ulama-ulama yang lurus kan yang siap untuk berkata-kata hak di hadapan penguasa. Menarik apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yusri Iza Mahendra, bahwa segudang kepintaran, segudang ilmu, dan segudang pakar tidak berarti apa-apa ketika berhadapan dengan sekepal kekuasaan. Saya hanya mengukirkan apa kata-katanya ya. Segomblok-goblok pun presiden, dia itu presiden. Bukan presiden ini, bukan ini umum, kata beliau. Ini saya cuma menirukan aja ya. Jangan ada yang marah. Ya. Artinya, ulama sebanyak apapun, jika pemimpinnya su, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ulamanya ditangkap. Lihat Imam Ahmad. Beliau ditangkap oleh penguasa dinasti Abbasiyah kan? Bahkan dicambuk dengan sangat kejam. Hanya karena mempertahankan prinsipnya. Dan itu terjadi juga di Indonesia. Lihat para ulama pendahulu kita. Mereka ditangkap dan dibunuh oleh para penguasanya. Ketika penguasanya dekat dengan para penjajah. Dan perang penjajahnya pun sudah ada. Bapak Ibu yang mati Allah, ada Instagram masuk ke saya. Ya. Katanya Ustaz mengatakan demokrasi itu produk kafir. Ya, saya enggak pernah berubah. Lalu kenapa Ustaz ketika dipoto, Ustaz tangannya seperti ini? Ya, penasaran yang mati Allah. Saya belajar dari Piagam Madinah. Ya, ketika Piagam Madinah terjadi, itu Piagam Madinah itu perjanjian antara siapa dengan siapa? Rasulullah. Kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi Madinah. Ketika Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke Madinah, di Madinah ada orang Yahudi kan? Ada Bani Nazir, Bani Quraizah, Nazir Qainuqa. Ya. Yeah. Bani Quraizah bersekutu dengan Bani Aus, suku Aus. Qainuqa dan Nadir dengan suku Hadrat. Aus dan Hadrat berperang, maka mereka meminta bantuan orang Yahudi ini. Ketika mereka tidak mendapatkan orang bantuan dari Yahudi, datang ke Mekah. Disambut sama Rasulullah. Maka pada akhirnya mereka masuk Islam. Ada Abu Umama, ya ada Sa'ad bin Mu'az yang masuk Islam di Madinah. Ya Abu Umama yang menjadi pemimpin Ansor di Bayat Aqobah 1, kemudian juga ada Bayat Aqobah 2. Nah, ketika Rasul datang ke sana, dibuatkan Piagam Madinah kan? Di dalam Piagam Madinah itu, disebutkan Rasulullah sebagai Nabi Allah dan Rasulullah. Juga di dalam perjanjian Hudaibiyah, kalimat Rasul Allah, Muhammad Rasul Allah, Rasul Allahnya dihapuskan. Jadi Muhammad bin Abdullah. Rasulullah menyimpan kenabiannya demi perjanjian itu. Menyimpan misi risalahnya demi perjanjian itu. Kenapa Rasulullah mau melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang sudah jelas-jelas karakter mereka itu buhtun, melanggar dan menyalahi sumpah mereka. Melanggar perjanjian berkali-kali dan gak pernah memenuhi perjanjian. Rasul sudah tahu itu. Tapi kenapa Rasul masih melakukan dengan mereka dengan membuat Piagam Madinah? Ya, maka Piagam Madinah ini menjadi alat pemukul mereka. Ketika mereka melanggar piagam ini, maka dipukul dengan piagam tadi kan? Oke, kita gunakan demokrasi sekarang untuk memukul mereka yang berkhianat pada demokrasi. Yuk, ayana terjun karena pemilu. Kenbae nu kamalima. Dan manena yang berkuasa. Jangan ada yang kanyahuan ku rakyat kan kumaha sistem kekuasaan mereka. Buruk kan? Buruk. Kenapa saya ikut pemilu sekarang? Saya ingin gunakan pemilu ini untuk memukul mereka. Ya, jika kita umat Islam bersatu dan menang, pertanyaannya, mereka mau enggak menerima? Kalau tidak menerima, ada alasan kita untuk memerangi mereka. Betul? Maka double impact kekuasaan kita memerangi mereka. Pertama, kita merangi mereka karena mereka musuh-musuh Allah, memerangi Islam dan Muslimin. Yang kedua, kita memerangi mereka karena mereka melanggar konstitusi, maka sah kita memerangi mereka. Betul? Allahu Akbar. Ini jawaban saya kepada mereka yang mengatakan saya plin-plan. Tidak, saya masih mengatakan demokrasi bukan bagian dari Islam. Tapi saya akan gunakan dia untuk memukul mereka yang juga menggunakan demokrasi ini memerangi Islam. Maka kekuatan kita berlipat ganda untuk memerangi mereka. Soket tinggali. Maka dari itu umat Islam sekarang jangan diam. Kita buktikan, kita lihat, kita ukur kejujuran mereka. Biar dunia tahu siapa yang bohong, siapa yang pengkhianat, dan siapa yang benar, dan siapa yang setia kepada NKRI. Betul? Betul. Maka tidak ada alasan PBB untuk ikut terlibat untuk menghukum mereka. Ini strategi namanya. Salahkah kita saya melakukan strategi itu? Tidak. Makanya ada perjanjian Hudaibiyah, ada perjanjian Piagam Madinah untuk memukul balik mereka dengan senjata yang mereka gunakan sendiri. Ya. Maka kita belajar sekali lagi dari saudara-saudara kita dari Hizbut Tahrir. Ya. Tapi dengan hilangnya Hizbut Tahrir bukan berarti jihad hilang, tidak kan? Tapi tetap kita mantap. Ya, Hizbut Tahrir tetap berjuang. Insyaallah mereka juga saudara-saudara kita. Ya bukan main kan konsep yang disodorkan tentang khilafah oleh Hizbut Tahrir. Tapi ketika tidak mengikuti pemilu, maka yang naik Mangkoko mengeluarkan secari kertas perpu anti ormas, bubarkan, maka semua konsep yang hebat tadi hilang. Itu tadi. Segudang ilmu, segudang kecerdasan, segudang pakar itu akan hancur dengan segenggam kekuasaan. Maka dari itu beda beberapa kali pemilu seumur hidup saya nggak nyoblos. Kali ini memang saya harus nyoblos. Karena ini strategi kita untuk menghadapi mereka. Maka kita umat Islam harus bersatu, samakan suara kita untuk tingkat kota, Jawa Barat, dan juga presiden. Ya. Berikutnya surat Al-Maidah ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ayo mari kita berduduk bersama untuk mendengarkan apa yang Allah turunkan, wa ilar rasuli, dan apa yang Rasulullah sampaikan. Qalu, mereka berkata, hasbuna ma wajadna alaihi abana, cukup kami mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, dari senior-senior kami, dari tokoh-tokoh kami. Kalau mereka begitu, ya kami pun begitu. Kami yang akan merubah. Kami tidak akan mengambil dari yang lain selain dari bapak-bapak kami, dari tokoh-tokoh kami, dari senior-senior kami. Awalau kana abauhum la ya'lamun, la la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Apakah mereka tetap akan mengikuti bapak-bapak mereka, tokoh-tokoh mereka, walaupun mereka tidak tahu sesuatu pun dan tidak mendapatkan petunjuk, tetap mereka mengikuti? Itu namanya taklid buta. Haram. Itu tidak sah ada seseorang seperti itu. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas ini ada dua maknanya. Satu, ketika kebenaran datang dari Quran Sunnah, kita ikhlas menerimanya, meyakininya, dan mengamalkannya. Yang kedua ikhlas itu, apabila apa yang kita yakini selama ini, apa yang kita amalkan selama ini bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita ikhlas meninggalkannya. Kalau masih dipertahankan pada tahu itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, siap-siap kita menderita nanti di akhirat. Ya, akan diusir oleh Rasulullah dari telaga mahsyar nanti di padang mahsyar. Kepada siapa jika Allah dan Rasul sudah mengusir kita? Kita akan meminta pertolongan? Apakah kepada pemimpin dan ulama-ulama yang kita ikuti dengan cara taklid? Tidak. Mereka akan melepas diri. Tadi ayatnya saya baca. Quran surat Al-Baqarah ayat 164, 65, 66, 67. Ittabarru alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti melepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Wa qala alladzina it yarawna al'adzab, ketika mereka melihat azab telah jelas. Ketika azab ada, ternyata saya salah. Azab sudah ditimpakan. Saya mau berlari dari mereka. Mau kemana kamu? Sini. Selamatkan kami dari azab ini. Loh, kamu siapa? Fataqatta'at bihimul asbab. Maka terputus segala hubungan antar mereka. Itu para pemimpin yang diikuti ketika di dunia. Itu tiba-tiba mengatakan, siapa kamu? Aku tidak kenal sama kamu. Hah? Kamu kan dulu yang saya ikuti. Kemanapun kamu ceramah, aku mengikuti kamu. Kamu kan yang saya pilih ketika kamu kampanye, urang pangtarikna. Tapi ketika sama-sama sadar kalau ternyata mereka salah langkah, azab didatangkan oleh Allah kepada mereka, fataqatta'at bihimul asbab, tiba-tiba terputus segala macam ikatan ketika di dunia. Ikatan apapun putus ketika azab sudah jelas. Kalau ternyata mereka sesat tadi, jelaskan. Maka Rasul, fama alaikum biwakil, wama ana alaikum biwakil. Aku tidak akan menjadi penolong bagi kalian. Sedang siapa kita akan meminta pertolongan. Setelah tahu demikian, waqala alladheena ittaba'u law anna lana karratan latanabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Andaikan aku kembali ke dunia, aku akan berlepas diri dari mereka sebagaimana hari ini mereka berlepas diri dari kami. Ya Allah, timpakan azab kepada mereka dua kali lipat dari azab yang kami rasakan. Tidak ada artinya. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah perlihatkan amal perbuatan mereka sebagai kerugian mereka di akhirat. Wa ma hum bikharijin minan nar, dan mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka. Sudah tahu bertentangan dengan Quran Sunnah, kita masih mengikuti. Itu resikonya. Ya. Baik, dua hal itulah yang harus kita perhatikan. Baik Bapak-Ibu sekalian, barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Penampolan ini mohon maaf kalau saya ulang-ulang, karena supaya molotok penampolan ya. Karena kejadiannya pun berulang-ulang ya. Bapak-Ibu sekalian, saya sangat ingin sekali, kita sudah mulai melakukan aksi. Jadi kegiatan kita tidak hanya berhenti di sini, kita sudah melakukan aksi insya Allah. Bapak-Ibu Allah, kalau seandainya nanti kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ya, tentang wajibnya kita mengikuti Quran Sunnah, maka Penafsir siap untuk melakukan? Ya. Saya berharap ada kekompakan di kalangan para ulama untuk melakukan tarbiyah. Ya, tarbiyah sia-sia secara efektif lah, secara instan. Demi untuk membuka mata pikir umat agar tidak salah dalam memilih pemimpin. Sekali lagi, ini hanya merupakan strategi. Strategi apa? Strategi untuk mengawakan lawan. Mengumpul kabeh didinya. Jelas ayah nama orang kudu lompat ke mana, kudu merangan saha. Nah, maka dari itu penghasilan. Tapi tetap kita harus menjunjung tinggi Islam yang rahmatan lil alamin. Perjuangan kita harus cantik. Cantik dalam arti apa? Ketika kita bergerak, pahala. Ketika mundur pun kita pahala. Jangan ketika maju salah tembak, salah sangka, salah duga. Ketika mundur kita murtad. Nauzubillahimin. Baik. Dan peristiwa-peristiwa tadi, jika memang benar Imam Mahdi telah ada di tengah-tengah kita, berarti Allah sedang membagi umat Islam pada tiga golongan ya. Siapa saja masih ingat? Ketika Malhamatul Kubra terjadi, umat manusia akan terbagi tiga. Umat Islam akan terbagi tiga. Sulusul mul'ula, sepertiga pertama, kata Rasulullah, alladzina yanfiruna minal ma'arakah, orang-orang yang berlari dari medan juang. Artinya mereka ingin ikut campur. Tanda petik netral. Betul? Netral. Cari aman. Pada saat itu dituntut untuk mengatakan iya atau tidak. Ikut atau tidak. Tapi dia berlari dari medan perang. Maka mereka ini kata Rasulullah, la yakbalullahu taubatahum abadan. Allah tidak akan menerima taubat mereka selamanya. Wa mukhalidina fi nari jahannam, dan mereka kekal di neraka jahannam. Yang kedua wasulul musaniyah, dan sepertiga yang kedua dari mereka, alladzina matu kutilu syahidan fitil kal ma'arakah. Orang-orang yang gugur dalam jihad tadi, dan mereka hum afdalu syuhada'i fil alam, sebaik-baik syuhada di alam semesta. Dan yang ketiga, alladzina atahumun najah wa nusrah. Allah berikan kepada mereka pertolongan dan kemenangan. Kita tinggal pilih yang dua tadi, yang golongan yang kedua atau golongan yang pertama. Baik, penampilan yang dirahmati Allah, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, maka kan, salam. Assalamualaikum. Karena menjadikan pemerintah, saya juga pernah baca. Ini kayaknya harus saya perlihatkan ya Prambola. Tapi sekali lagi saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk mengumbar keburukan dan berdebat untuk menunjukkan saya paling benar. Tidak, na'udzubillah. Kebenaran itu datang dari Allah dan Rasul. Nur yang tadi, Dr. Hasan anak putih. Menurut sekalian, ini kayaknya harus saya perlihatkan. Dan mohon maaf kepada rekan-rekan. Sekali lagi, nama kita Muslim ya. Kita bukan kelompok-kelompok, betul? Kalau kelompok dalam arti sebagai wadah kita berkiprah, maafi muskilah. Tapi kelompok di mana kita berada pada kebenaran itu bukan nama-nama tapi satu. Kuwasamakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Betul kan? Dialah Allah yang telah menamai kita muslim. Fatul muslimina bima sabahumullah al-muslimin an ibadallah azza wa jalla. Itu kata Rasulullah. Panggillah mereka dengan nama-nama yang Allah berikan pada mereka. Muslim. Ya, nama-nama itu tidak ada di zaman Rasulullah. Baik. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menampakkan maslahat kita dan mengumbar kekurangan seseorang, tidak, na'udzubillah. Tapi ini untuk evaluasi. Karena ini sudah tersebar di media. Ini sebetulnya sudah lama. Tapi sekarang muncul lagi. Muncul lagi di media, di grup kami. Gimana dengan umat Islam sekarang? Baiatnya kepada siapa? Jokowi atau ulama? Kira-kira kepada siapa? Ya Jokowi lah. Jelas pemimpin kita. Saya ulangi, Pak Nambal. Demi Allah, ini harus kita luruskan. Tolong doakan saya bertemu dengan beliau. Dan ingin sekali kami duduk satu bangku untuk menjelaskan ini kepada umat Islam. Saya pernah menyampaikan ini kepada teman kami. Dulu saya sempat bergembira karena ketika saya ada tugas ke Palestina, saya katanya akan berangkat sama beliau. Ternyata putri beliau sakit sehingga kami tidak jadi berangkat bareng. Sehingga itu kami bersama sebuah travel yang travel ini dibina oleh beliau. Itu travel ini bukan baku ingin buka cabang di Bandung, saya diminta membuka cabang di Bandung. Ketika beliau ke Bandung, saya ada acara. Jadi sampai sekarang saya belum pernah bertemu. Bahkan ketika beliau ceramah di Masjid Al-Fajar, markas saya sendiri, saya sedang tidak ada. Tapi saya berharap saya bertemu dengan beliau. Kita ulang kembali, penasaran. Ya. Kita luruskan dengan Quran dan Sunnah. Ingat tadi, Al-Mutabah. Di sinilah fitnahnya, perempuan. Gimana dengan umat Islam sekarang? Baiatnya kepada siapa? Jokowi atau ulama? Kira-kira kepada siapa? Ya Jokowi lah. Jelas pemimpin kita, itu kan? Jelas pemimpin. Sudah sekarang umat Islam ini saya sarankan tidak usah buat masalah. Jalanin kehidupan bersama pimpinan. Kalau ada sesuatu yang buruk bertolak belakang dengan agama, tidak dipatuhin. Kalau semua bertolak belakang bersama dengan agama, patuhi. Karena itu perintah Allah. Ya alladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, taati hai orang beriman, taati Allah Rasul yang memimpin kalian, dan memang beliau pemimpin kita sekarang. Baik, cukup saja itu dulu Prambola. Silakan Prambola lanjutkan. Baik, kita buka ayat yang Prambola. Bentar saya berdiri boleh Prambola? Saya pegal duduk aja dari pagi. Baik, penasilin kita buka ayatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Tapi sebelumnya ini hal yang sangat sederhana. Untuk kita coba perdelas, bedakan mana Quran Sunnah, mana bukan Quran Sunnah. Baik, sebelum saya buka Qurannya. Sebelum kita buka Qurannya, Prambola Allah. Kita mau buka Quran dulu. Dua-duanya ingin saya sampaikan. Oke, kita buka dulu Qurannya. Surat berapa tadi? An-Nisa, ayat berapa tadi yang beliau baca? 59. Sekali lagi, saya tidak bermaksud apapun ya, Prambola Allah. Jika Prambola Allah bertemu dengan beliau, tolong sampaikan. Atau kepada rekan-rekan yang masih aktif di kajian beliau, tolong sampaikan. Bedakan antara pengembalaan umat dengan penguasaan umat. Dan bagaimana cara mereka dipilih, atas dasar apa mereka dipilih. Walil amri di dalam Islam dipilih berdasarkan Quran dan Sunnah, karena itu ibadah. Penguasa dipilih berdasarkan undang-undang hukum positif yang dibuat manusia. Itu bukan dari Quran dan Sunnah. Dan itu tidak ada hubungannya dengan ibadah. Betul? Tadi sudah saya sampaikan. Demokrasi bukan syariat Islam. Itu dari orang-orang Yunani. Baik, coba lihat dalam Al-Quran ini. Kita mulai dari awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur-rasul. Wa atti'ur-rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wa dzalika huwa dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang diseru siapa? Hai orang-orang yang beriman. Kita orang beriman di Indonesia terseru enggak? Terseru enggak? Terseru. Orang-orang non-muslim yang ada di Indonesia terseru enggak? Orang Hindu terkena enggak seruan ini? Orang Kristen terkena enggak keren ini? Enggak. Yang diseru siapa? Hanya orang beriman. Jadi Allah hanya menyeru kita. Ayat ini untuk kita, bukan untuk orang yang tidak beriman. Di Indonesia semuanya beriman. Apakah orang yang beriman semuanya memilih Jokowi? Apakah hanya orang beriman yang memilih Jokowi? Tidak, bedakan konteksnya. Ini bukan dalam konteks penegakan syariat Islam. Baik, apakah memilih ulil amri syariat Islam? Itu syariat Islam. Baik, para muslim. Wajib tidak kita taat kepada Allah? Wajib. Kalau kita tidak taat kepada Allah? Kafir, katakan kafir. Sebentar. Wajib tidak kita taat kepada Allah? Jika kita tidak taat kepada Allah, hukumnya? Kafir. Sudahkah kita taat kepada Allah? Susah. Jangan bingung, para muslim. Allah enggak nyuruh bingung sama kita. Kembalikan pada Quran tadi. Atiullaha wa atiur rasul. Dan taatilah Rasulullah. Oh, berarti ukuran ketaatan kita kepada Allah adalah taat kepada Rasulullah. Berarti taat kepada Rasulullah hukumnya wajib. Jika tidak taat kepada Rasulullah, kafir. Baik. Sudahkah kita taat kepada Rasulullah? Kapan ketemu, Kang? Kapan ketemu sama Rasulullah? Para sahabat bisa diukur ketaatannya kepada Allah karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka, betul? Karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Lalu bagaimana kita hari ini? Allah gaib bagi kita, Rasulullah tidak ada. Apakah Pak Jokowi ukurannya? Apakah Pak Jokowi ukuran ketaatan kita kepada Allah dan Rasul?